Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sekali kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita menyambung bacaan kitab Al-Usul Al-Thalathah li Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu ruhahu wa jama'ana wa iyyahu fi jannatihin na'im. Kita sekarang ni masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan mengenal Allah Azza wa Jalla ni Al-Syekh rahimahullahu ta'ala setelah menyebut tentang dalil rububiyah dan menunjukkan bahawa Allah itu Ar-Rabb huwal mustahiqqun lil ibadah, dia yang berhak untuk diibadahi, dan menjelaskan bahawa ibadah semuanya milik Allah, bahawa siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla maka dia kafir, wa man sarafa shay'an minhu shay'an li ghairillah faqad kafirul musyrik. Siapa yang memalingkan suatu ibadah pun daripada ibadah yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kita, maka dia kafir dan musyrik. Dan Al-Syekh rahimahullah terus-terus dia menjelaskan, mendetailkan apakah ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Namun Al-Syekh dalam buku ni dia tak tulislah semua jenis ibadah, sebab kalau semua jenis ibadah ada lebih 60 lebih cabang ibadah. Setiap cabang iman itu itulah cabang ibadah. Kan kita semua tahu hadis Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi kata al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Dalam riwayat Muslim al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat Muslim iman itu 70 lebih cabang iman. Dan setiap cabang iman itu mewakili satu perintah Allah Azza wa Jalla, perintah ibadah. Jadi Al-Syekh dia tak sebut semua kat sini. Al-Syekh sebut 18 daripadanya. Iaitu yang penting-penting, yang utama, yang banyak manusia tergelincir kaki mereka pada bab ini menyebabkan mereka terjatuh dalam syirik. Kita ulang balik. Al-Syekh tak sebut semua jenis-jenis ibadah dalam kitab ini. Bahkan dia hanya menyebut 18 daripadanya, iaitu 18 perkara yang penting yang kebanyakan manusia tergelincir dalam syirik dalam 18 ini. Apa dia? Yang saya sebutkan al-Islam wal iman wal ihsan wal du'a wal khauf wal raja wal tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah. Kan? Wal inabah lagi apa lagi Syekh? Wal inabah. Kenapaan? Al isti'anah wal isti'adzah wal istighatha wal dhabhu wal nadhru wa ma ghairihi wa. Jadi Syekh sebut 18 daripada, tak silap saya. Islam, iman, ihsan, doa, khauf, raja, tawakal, raghbah, khusyuk, khasyah, kan, khusyuk, khasyah. Lepas tu Syekh sebut al-inabah. Lepas tu isti'anah wal istighath, isti'anah wal istighatha wal isti'adha wal istighasa wal dhabuh wal nadru. 17 atau 18? Nah, cuba kira. Kamu surat mana? Syekh sebut dekat ke surat? Ha. Surat apa? Ha. Ke surat yang dia telah simpulkan dalam semuanya sekali. Nah, al-Islam wal-Iman wal-Ihsan wal-Dua wal-Khawf wal-Raja wal-Tawakkal wal-Raghba wal-Rahba wal-Khashyah wal-Khushu'. Lepas itu wal-inaba wal-isti'ana wal-istighasa wal-isti'aza wal-istighasa. Ha? Lepas itu wal-dhabhu wal-nadhru. 17. Ha, 17. 17 daripadanya. Dan disebut 17 di mana? 17 ni yang penting sekali. Yang kebanyakan musyrikin pada zaman Syekh Abdul Wahab ni terjatuh dalam dalam syirik pada pada 17 bab ni. Ataupun yang tolak 3 pada 14 bab terutamanya sekali. Dan kebanyakan ibadah yang Syekh sebut sini ialah ibadah apa? Ibadah qalbiyah. Tapi adanya ibadah qalbiyah. Adanya ibadah lisan ni. Ada ibadah lisan, ada ibadah badan. Dan ada ibadah yang tergabung padanya kesemuanya sekali. Kita dah lalu bab doa. Kita dah lalu bab apa dia? Bab doa kita dah lalu. Kemudian kita dah lalu bab al-khawf kita dah lalu. Kemudian kita sebut ar-raja' kita dah lalu. At-tawakkal kita dah lalu. Nah, hari ini kita masuk ar-raghbah war-rahbah. Ar-raghbah war-rahbah. Ar-raghbah war-rahbah. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilul raghbati wal rahbati wal khusyuk. Dan dalil raghbah, rahbah dan khusyuk. Kenapa Syekh gabungkan tiga-tiga sekali? Dia tak asingkan sebab ketiga-tiga ni datang dalam satu ayat. Ha, sebelum ni Syekh asingkan. Doa asing. Khauf asing. Raja' asing. Tawakal asing. Kali ini Syekh dia sekalikan ar-raghbah war-rahbah wal-khushu'. Syekh sekalikan ketiga. Sebab apa? Dia datang dalam satu ayat. Allah SWT berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, mereka tu siapa? Kalau kita buka surat Al-Anbiya ni, iaitu Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan para Anbiya semua. Setiap Nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Abi semua. Iaitu mereka ni, semua para Nabi ni, mereka ini bersegera dalam mengerjakan ibadah. Nanti kita akan detailkan nanti. Yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera. Yusari'una fil khairat. Wa yadu'unana. Dan mereka berdoa kepada kami raghaban dengan penuh harap. Wa rahaban dengan penuh cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka semua orang yang khusyuk kepada kami. Jadi kat sini kita dah letak kaedah. Kaedah apa dia itu ibadah? Soalan ni banyak kali. Setiap kali saya datang sini saya tanya soalan ni. Apa itu ibadah? Ha, kita bagi dengan muslimat pula lah. Encik, apa ibadah encik? Buat satu kerana Allah. Tak tepat, kurang tepat. Ha, ibadah apa? Ha, Nir jangan jawab lah. Nir banyak kali dah jawab. Setiap kali datang kelas dia yang jawab. Ha, orang lain jawab pula. Ha, Syekh Kamal lah jawab. Boleh Syekh Kamal? Apa itu ibadah Syekh Kamal? Kalau keluar nama lah video tak apa. Ha. Ha, okay. Nanti orang kata Syekh Kamal tak dapat jawab. Ha? Mengesahkan perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan ibadah, itu tauhid. Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, itu tauhid. Tapi ibadah tu apa? Ha, itu betul tu. Perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun takrifan yang para para ulama kita beri antara Syekhul Islam Ibn Taymiyah apa dia? Ibadah apa, Pakcik? Ini kena ingat ni. Ini kita punya asal ni. Kita nak duk kata dekat orang-orang buat-buat benda bid'ah, benda-benda syirik, kita kena faham takrifan ibadah. Kita nak kata orang ni buat syirik, bukan kita nak kata orang, kita nak tahu benda tu syirik ataupun tidak. Kita nak kata orang buat syirik, eh? Nak kata benda dia terjatuh dalam syirik ataupun tidak, atau terjatuh dalam bid'ah ataupun tidak. Kita kena faham takrifan ibadah ni. Sebab ibadah itu milik Allah. Katakanlah, handphone ni milik Allah. Handphone ni milik, milik Allah. Handphone ni milik saya. Oppo ni milik saya. Tapi kalau tak kenal Oppo yang mana satu milik saya, jadi mana boleh orang kata, eh, Oppo ni milik ustaz ni. Bukan semua Oppo milik saya. Jadi tak boleh nak marah je kalau orang tu bagi Oppo yang lain kat orang lain. Sekarang ni Oppo ni milik saya, tapi Oppo yang mana satu milik saya. Macam tu juga ibadah tu milik Allah. Tapi kita tak tahu apa itu maksud ibadah. Jadi kita nak tahu macam mana, apa, mana satu hak milik Allah, mana satu hak hak milik yang boleh dikongsi Allah dan Allah Ta'ala dan juga makhluk-makhluknya boleh kongsi sekali. Ha, macam juga tanah ni, tanah milik dia. Macam nak tahu tanah milik dia? Kita ada geran, kita ada sepadan. Nak tahu kereta tu milik dia? Nak tahu kereta dia mana satu, nombor plate dia apa. Macam juga ibadah itu milik Allah. Ibadah tu apa? Ingat ni. Okey, waktu penting hafal. Al-ilmu bil-hizzi. Al-ilmu ma fi sudur, la fi sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan atas kertas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibadah apa tuan-tuan? Salin. Salin. Saya cakap pelan-pelan, salin. Ibadah ialah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ialah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalan, sama ada, bukan daripada, sama ada amalan hati ataupun ucapan hati, sama ada amalan hati ataupun ucapan hati, nampak tak tu? Ataupun ucapan lisan, ataupun ucapan lisan, ataupun amalan anggota badan, ataupun amalan anggota badan, ataupun amalan anggota badan. Syekh Kamal, boleh ulang tak Syekh Kamal? Ibadah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah SWT daripada amalan-amalan hati atau ucapan hati atau ucapan lisan atau amalan anggota badan. Okey. Ini takrifan ibadah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab dia Al-Ubudiyah. Ini adalah takrifan ibadah yang diambil dari kitab Al-Ubudiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Al-Hafid. Ibn Taymiyyah yang si cucu, bukan si atuk dia. Ibn Taymiyyah dua, satu si atuk yang karang kitab Al-Muntaqa. Lepas tu Imam Syaukani syarahkan kitab Muntaqa jadi kitab Nailul Awdhar. Itu Ibn Taymiyyah si datuk. Ini si Taymiyyah yang cucu Majluddin Ibn Taymiyyah Al-Hafid Ahmad bin Abdul Halim, Ibn Ahmad bin Abdul Halim. Yang ini Syekhul Islam meninggal tahun 728 Hijriah. Yang ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Okey, ini takrifan ibadah. Okey. Jadi setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan Allah Ta'ala redha, dia itu ibadah. Dan daripada takrifan ini kita boleh huraikan lagi. Nak jelaskan? Okey, pertama, bila kita kata dia ialah perkara yang dicintai dan diredai Allah, kita kata kalau lah pertama, setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha itu ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Macam kalau kita nak tahu macam mana Allah Ta'ala cinta dan redha. Jadi soalan pertama, bagaimana Allah Ta'ala cinta dan redha? Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Iaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Macam nak tahu perkara itu Allah Ta'ala cinta dan redha? Iaitu melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Satu. Yang kedua, persoalan yang kedua, apakah dilalah dia? Apakah kalau kita buka Quran dengan sunnah? Kalau Ustaz kata dalam Quran dan sunnah ialah perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, itu ibadah. So dalam Al-Quran dengan sunnah, bagaimana kita nak tahu? Bila kita baca Quran dengan sunnah, macam nak tahu benda tu ibadah? Macam nak tahu benda tu Allah Ta'ala cinta dan redha? Jadi soalan yang kedua ialah, soalan pertama tadi, di mana kita boleh tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Jawapannya di dalam Al-Quran dan sunnah. Yang kedua, bagaimana? Bagaimana kita nak tahu benda tu Allah Ta'ala cinta dan redha? Dia ada tiga atau empat petunjuk. Pertama, Allah Ta'ala perintahkan benda tu. Pertama, Allah Ta'ala perintahkan perkara tersebut. Pertama, Allah Ta'ala perintahkan perkara tersebut. Kalau kita tahu macam mana benda tu Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala perintahkan. Sama ada dengan perintah yang tegas ataupun perintah yang kurang tegas. Maka perintah yang tegas menghasilkan hukum wajib. Perintah yang tegas menghasilkan hukum wajib. Perintah yang kurang tegas, tidak tegas, menghasilkan hukum apa dia? Sunat. Ha. Jadi apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Perintah yang wajib. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan perintah yang sunat, maka dia adalah ibadah. Maka dia adalah ibadah. Dapat tangkap tak info sini? Jadi kalau orang kata ibadah tu apa, kita bagi takrifan. Ibadah setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha. Maka orang akan tanya, mana kau tahu? Dekat mana? Macam nak tahu Allah Ta'ala cinta dan redha? Macam mana? Dalam Quran dengan hadis. Okey, nah, aku ambil Quran dengan hadis. Nah, dekat mana? Oh, nombor satu, Allah Ta'ala perintah. Sebab apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu Allah Ta'ala cinta. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu Allah Ta'ala cinta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi. Ma taqarraba ilayya 'abdun 'abdi bi ahabba mimma aftaratuhu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, iaitu apa dia? Dengan perkara yang aku telah perintahkan dia. Aku telah fardukan kepada dia. Maksudnya, perintah yang Allah Ta'ala paling cinta ialah perintah fardu. Dan hadis Imam Nawawi, hadis 40. Ma taqarraba ilayya 'abdun bi ahabba mimma aftaratuhu 'alayhi. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai ialah dengan apa yang aku telah fardukan ke atas dia. Kemudian Nabi kata, wala yazalu abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak ada seorang hamba pun mendekatkan dirinya kepadaku dengan buat benda-benda sunat sehingga aku mencintai dia. Nampak tak? Dalil bahawa apa dia? Sunat juga ialah benda yang Allah Ta'ala cinta. Faham tak ni? Nampak tak? Ya? Jadi kalau orang kata macam nak tahu benda itu ibadah, pertama sekali Allah Ta'ala bila dia cinta sesuatu dia akan perintahkan. Okey, yang kedua, petunjuk yang kedua, bila Allah Ta'ala cintakan sesuatu, Allah Ta'ala puji orang yang melakukannya dalam Quran. Allah Ta'ala puji dia. Allah Ta'ala puji dia. Macam dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Terusnya berjayalah orang-orang yang beriman. Dari bawa beriman tu sendiri dah satu ibadah. Allah Ta'ala puji. Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang yang beriman. Dari bawa beriman tu ibadah tak? Iman tu ibadah. Alladhinahum fi salatihim khashi'un, dan orang yang khusyuk dalam solat mereka. Jadi khusyuk tu ibadah tak? Sebab apa khusyuk ibadah? Sebab Allah Ta'ala puji. Petunjuk yang pertama, apa dia? Allah Ta'ala perintah. Petunjuk yang kedua, Allah Ta'ala puji. Kan? Allah Ta'ala kata ulaika humul muflihun dalam surah Al-Baqarah awal-awal kan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hulal alladhi yu'minu bil ghaib, cik min ghaib, wa yuqimuna as-salata, dia kan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ma infakkan harta dia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, dan dia beriman dengan kitab-kitab dengan sebelum-sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman dengan hari akhirat, lima perkara. Kan? Wa bil akhirati ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala mereka kata muflihun, muflihun. Yang kedua, apa petunjuk dia ibadah? Allah Ta'ala puji. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran bagi mereka. Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran bagi mereka. Bagi mereka syurga, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashiya rabbah. Sebab dhalika liman khashiya rabbah, mereka itu akan dapat syurga yang perawannya mengalir. Dhalika liman khashiya rabbah, syurga itu bagi orang yang khashiya rabbah. Khashiyah ada, khashiyah ada takut pada Tuhan dia. Allah Ta'ala menjanjikan apa? Yang ketiga, syurga. Yang keempat, petunjuk yang keempat, benda itu ibadah. Allah Ta'ala mencela orang yang buat lawan dengan dia. Allah Ta'ala mencela orang yang buat perkara yang berlawanan dengan dia, atau orang yang meninggalkannya. Allah Ta'ala mencela orang yang buat lawan dia. Contoh dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala kata fala'natullahi 'alal kafirin, laknatlah ke atas orang yang kafir. Jadi menunjukkan bahawa kafir itu dilaknat. Lawan kafir apa dia? Iman. Jadi iman tu ibadah. Maksudnya Allah Ta'ala melaknat lawan dia. Allah Ta'ala mencela lawannya. Yang kelima, Allah Ta'ala melarang kita melakukannya. Maksudnya ibadah itu ialah lawannya, Allah Ta'ala larang kita melakukan yang lawannya. Lawan kepada ibadah tu Allah Ta'ala larang. Contohnya, apa dia? Wala la tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Jadi lawan syirik apa dia? Tauhid. Jadi tauhid itu ibadah tak? Tauhid itu ibadah. Apa lagi? Dalam Quran kita ada wala, apa lagi? Wala, jangan. La taqrabu zina. Jangan dekati zina. Jadi menjauhi zina tu ibadah. Lagi apa lagi? Apa je wala dalam Quran? Wala talbisul haqqa bil batil. Bagus. Jangan campurkan hak dengan yang batil. Maka cakap benda yang benar tu ibadah. Lagi? Wala taqul lahumu uffin. Jangan kamu kata uff kepada mak kamu. Maka bercakap lembut tu ibadah. Waktu Allah Taala dalam Quran wala tusair. Allah Taala kata apa? Wa qul lahum qawlan ma'rufa. Cakap benda yang baik. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'rufa. Wa sahibihuma fi dunya ma'rufa, buat ma'ruf pada mak kamu. Okey. Yang keenam, iaitu Allah Ta'ala memberi ancaman neraka kepada orang yang melakukan lawan dia. Jadi ini contoh apa? Orang tak ambil ancaman neraka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir di kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu, mereka itu dalam neraka kekal dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah. Di dalam ayat tu tergabung dua petunjuk bahawa syirik itu dilarang. Apa dia? Satu, Allah Taala kata dia masuk dalam neraka. Yang kedua, Allah Taala cela dia kan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Dia menunjukkan bahawa syirik itu lawan dia tauhid itu adalah ibadah. Iman itu ialah ibadah. Faham tak? Jadi bila kita faham dilalah ini, dan yang paling jelas sekali yang pertama tu, apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nampak? Daripada petunjuk yang saya sebutkan tadi, cuba kita baca balik dalil yang kita sedang baca ni. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ustaz 15. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap kepada kami dan cemas. Raghabah, penuh harap. Rahaban, penuh cemas. Dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Okey. Dekat manalah ayat ni kena dengan petunjuk tu? Itulah ayat ni sebenarnya dia dah potong. Dalam ayat tu, kalau kita tengok sebelum-sebelum tu, kami Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan para nabi yang telah mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala puji sifat para anbiya ni. iaitu antara sifat para anbiya yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang ini. Kita tak ada Quran tak dalam handphone? Ada Quran tak? Ha, buka Quran. Buka surah Anbiya tu, buka surah Anbiya supaya saya nak bagi faham betul. Tengok ayat ni. Buka surah, buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83. Jumpa dah. Al-Anbiya ayat 83. Dah, nampak? Surah Al-Anbiya ayat 83. Muka surat 329. Habun ni. 329. Kecil sangat ni. 329. Okey. Dah, jumpa dah semua. Dah. Kau tak kata tengok sini. Wa ayyuba idh nada rabbahu inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, inni massani yadhur, ya Allah aku terkena penyakit, ya Allah, wa anta arhamur rahimin, engkau lah Tuhan yang maha penyayang, lagi engkau lah Tuhan yang paling penyayang, arhamur rahimin, di kalangan orang-orang yang penyayang, kau lah yang paling penyayang. Ha, ini doa waktu ketika apa? Waktu ketika sedih tak? Betul tak? Ha. Okey. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami pun mustajabkan doa dia. Dan kami pun hilangkan segala penyakit-penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Dan kami telah berikan padanya dan keluarganya seumpamanya juga dan rahmat daripada kami, wa dhikra lil alamin, lil abidin, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Antara pertama ni Allah Taala puji siapa? Nabi Ayub. Kenapa Allah Taala sebut wa Ismail wa Idris wa dhal kafl kullum min as-sabirin, dan Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dhul Kifl. Mereka itu semua orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, kami masukkan mereka itu semua dalam rahmat kami. Innahum min as-salihin, mereka itu termasuk orang yang salih. Wa dhannun, dan dhannun iaitu Nabi Yunus, dhannun, dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayh, dia pun tinggalkan keluarganya dan menyangka bahawa kami tak mampu nak azab dia, an lan naqdir alayh, fanada fil dhulumat, dan dia pun masuk dalam perut ikan tu kan, kemudian dia kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta, dan Tuhan menyangka engkau ya Allah, masih engkau, sebenarnya engkau, kami termasuk orang yang zalim. Doa Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, kami mustajabkan doa dia dan kami selamatkan dia daripada kesusahan tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Wa Zakaria innada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, dan Nabi Zakaria pula dia doa pasal apa? Dia tak ada anak. Rabbi la tadharni fardan, ya Allah Tuhanku, janganlah kau tinggalkan aku seorang-seorang, ya Allah, tak ada keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau lah maha memberi waris. Allahu akbar. Doa Nabi Yunus ada, doa Nabi Ayub ada, doa Nabi Zakaria ada. Dalam ayat muka surat ni je, mantap. Nampak tak, tiga-tiga ni semua sedang apa? Semua ni mereka sedang apa ni? Sedang berdoa dan beribadah kepada Allah. Tengok ayat seterusnya, ayat yang 90 tu. Fastajabna lahu, kami mustajabkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami bagi Nabi Zakaria tu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perelokkan isterinya pula. Innahum kanu, kalau Allah Ta'ala puji mereka ni semua, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Innahum kanu, ni ayat ni kita baca ni, sesungguhnya mereka ini yusari'una fil khairat, mereka tu bersegera dalam buat kebaikan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut mereka ni bersegera buat kebaikan ni, bukan kita tau, bukan kita ni. Ini siapa ni? Nabi ni. Yusari'una fil khairat, mereka segera buat baik sedangkan mereka dah maksum. Kemudian bukan sekadar itu, wayad'unana, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap. Harap apa? Ganjaran daripada Allah. Warahaban, dan cemas. Cemas daripada apa ni? Azab Allah. Wa kanu lana khashi'na, mereka tu khusyuk kepada kami. Maksudnya Allah Ta'ala puji sifat para nabi ni bagi dalam tiga sifat. Okey. Berdasarkan kaedah yang kita letakkan tadi, bagaimana kita nak isbat, nak meletakkan bahawa raghabah wal rahbah wal khusyuk ni ibadah? Ha, soalan. Bagaimana kita nak meletakkan bahawa ar-raghbah wal rahbah wal khusyuk tu ibadah? Ha? Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala memujinya. Dan Allah Ta'ala mengaitkan dia dengan sifat para anbiya. Dan Allah Ta'ala mustajabkan doa mereka tadi. Itu dalil bahawa dia adalah ibadah. Sebab kita nanti ni, kita nak jawab golongan kuburion ni, golongan sufi ni. Sebab sufi ni, raghbah dengan rahbah ni bukan pada Allah. Raghbah dengan rahbah ni pada pada wali, hatta pada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia punya syair, dia panggil syair apa? Al-Busiri tu. Ya akramal khalqi mali man la aludhu bih. Ya akramal khalqi mali la aludhu bih. Wahai semulia-mulia makhluk, siapakah aku kalau aku tak minta perlindungan kepada engkau ya Rasulullah? Inda hululil hadisil amami, ketika berlakunya kesusahan di hari akhirat kelak. Illam takun akhidan biyadi, ya Rasulullah, kalau kau tak tarik tangan aku ya Rasulullah akhirat nanti. Fakul ya zallatil qadami, maka katakanlah tergelincirlah kaki engkau. Nampak? Harapan ni siapa? Harapan ni juga dengan nasib-nasib mereka nyanyi yang keluar dalam televisyen. Bukan tak keluar, kita ambil gambar ada puk, gambar tu kita ambil kat televisyen tu. Ya Rasulullah laka syafa'a anta matlabi ya Nabi. Sebagai contoh ya, saya bukan nak suruh ni. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rasulullah laka syafa'ah, ya Rasulullah, milikmu segala syafaat. Anta matlabi ya Nabi, anta matlabi, engkau lah tempat permintaanku. La haula wala quwwata illa billah. Matlabi dua, sama ada tujuan ataupun tempat minta hajat. Matlab isim maf'ul, isim maf'al, isim makan, maf'al, matlab. Kalau anta matlub, engkau yang diminta, maksudnya kami nak minta, ya Allah, aku minta mu, ya Allah, berilah syafaat Nabi-Mu. Kalau kata, ya Rasulullah, syafa'atuka matlubah indana, syafa'at engkau itu kami harapkan. Harap daripada Allah, boleh lagi, boleh kita takwilkan lagi. Anta matlub, engkau tempat kita minta. Oh, Syedi menyanyilah anta matlabi. Syok layan. Tak faham maksud. Naam. Dah, kita dah isbatkan. Ini isu yang pertama daripada kuliah hari ini. Iaitu apa dia? Kita nak isbatkan bahawa rahbah, warrahbah, walukhusyuk ni ibadah. Okey, dah settle lah bab ni. Setel. Isu yang kedua pula, apa maksud sebenar rahbah, rahbah, khusyuk ni? Ha, itu yang kedua nak bagi settle pula. Yang kedua, apa itu rahbah? Ar-rahbah, apa itu rahbah? Apa itu ar-rahbah? Ar-rahbah ialah talabul wusul, memohon agar disampaikan, ila syai'il mahbub, kepada sesuatu yang dicintai. Itu dari segi takrifan, takrifan. Apa dia? Talabul wusul, memohon, meminta supaya disampai, sampai, minta agar disampaikan kepada syai'il mahbub, kepada sesuatu yang dia sukai. Ini syai'il mahbub. Dapat tak takrifan dia? Ha? Syekh Yusri kita, apa takrifan dia? Yang kita cintai. Nah, jadi kita ar-raghbah kepada Allah, iaitu kita ada pengharapan agar disampaikan kepada benda yang kita nak. Harapan pada Allah agar disampaikan benda yang kita nak. Apa dia? Syurga, rahmatnya, kesihatan, keselamatan. Macam tadi kan? Ayat tadi, kisah Nabi Ayyub. Cantik. Sebelum cerita tu, sebelum dia cerita raghaban wa rahaba tu, cerita Nabi Ayyub supaya disihatkan. Jadi kita minta kepada Allah, kita berharap pada Allah agar sihatkan dia. Jadi berharap pada Allah agar sihatkan dia, itu kita panggil raghbah. Yang kedua, kisah siapa? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Minta selamatkan daripada bala, bala bencana. Yang ketiga, Nabi Zakaria. Diminta supaya dia ada keturunan. Itu diminta dilindungi daripada mati kesorangan, tak ada keturunan. Nampak tak? Dia kata, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku seorang-seorang, ya Allah. Tak ada keturunan. Maksudnya apa? Takut ditinggalkan kesorangan. Dan nakkan supaya ada zuriat. Raghbah wa rahbah. Raghbah wa rahbah. Nampak tak? Dia nak kat? Dia nak. Jadi, ar-raghbah, berharap pada sesuatu agar Allah Ta'ala bagi, itu kita panggil raghbah. Agar minta sesuatu agar disampaikan kepada benda yang kita cintai. Okey. Faham tak? Kalau macam tu, apa beza raghbah dengan rajak? Contoh, apa beza raghbah dengan rajak? Sebelum ni kita belajar pasal rajak. Rajak pun kita berharap juga. Ar-raghbah anna ar-raja' tam'un. Jadi para ulama kata beza ni. Ar-raja' tam'un. Tamak, keinginan. Rajak tu, rajak itu keinginan. Dalam kuliah lepas saya bagi takrifan tak rajak. Kehendak yang kuat. Kehendak yang kuat untuk yes, itu ar-raja', kehendak yang kuat. Dia kehendak yang kuat. Okey. Beza raja' dengan raghbah. Raja' itu kehendak. Raghbah itu perbuatan dia. Talab dia, permintaan dia. Perbuatan dia. Maksudnya sini. Nak syurga tak? Aku nak sangat syurga. Itu rajak. Yang kedua, apa kau sembahyang ni? Sebab aku nak syurga. Itu raghbah. Faham tak? Nak selamat ni laka tak? Eh, aku nak tak, apa? Aku nak dia kata nak lalu tian sirat dengan aman tak? Nak. Sorry, cari jack. Ha? Saya nak reject tadi. Ingat kan nak jawab. Okay? Saya tolong reject kan. Tak apa. Okay? Nampak tak? Nak dekat dengan Rasulullah tak? Sallallahu alaihi wasallam. Nak. Saya nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rajak. Tak usah kau pergi datang kuliah hadis setiap hari ni. Pagi, petang, siang, malam kuliah hadis. Dia kata, aku nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu raghbah. Nampak tak beza dia? Ha? Dia ada secara tak langsung rajak sekali. Sahih. Mesti orang yang ada raghbah dia ada rajak. Tapi tak semestinya orang yang ada rajak dia ada raghbah. Cantik ayat tu. Sebab tu kata, qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin, dia kata, al-farqu bainar raghbati war rajak. Beza antara raghbah dengan rajak, annar rajak tam'un. Rajak itu tamak, maksud kehendak yang kuat. Tamak. Berarti kata rajak tadi berkehendak yang kuat untuk dapat sesuatu yang dekat ataupun jauh. Tam'un. War raghbah talab. Raghbah tu talab, dia dah buat sesuatu. Talab, talab tu minta. Itu satu. Yang kedua, raghbah adalah buah, kata Ibn Qayyim. Fahiyya samaratul raja', dia adalah buah kepada raja'. Cantik, kata Ibn Qayyim. Raghbah adalah buah kepada ar-raja'. Faham? Fa'innahu iza raja syai'i talabah. Sesungguhnya orang yang berharap kepada sesuatu, rajak kepada sesuatu, maka dia akan mencarinya, dia akan mendapatkannya. Jadi kata Ibn Qayyim, hubungan raghbah dengan rajak adalah seperti lari daripada dengan takut. Contohnya, kita takut. Takut rimau. Takut tu khauf. Bila kita lari, lari tu raghbah tu. Ha, takut harimau tu rajak, macam rajak. Takut, takut, takut tak? Tapi bila nampak harimau, dia lari. Perbuatan dia lari tu itulah dia macam raghbah. Ha, tu kata Ibn Qayyim, hubungan raghbah dengan rajak adalah seperti hubungan lari dengan takut. Dah dapat dah. Betullah. Berharap pada Allah ni ada dalil lain pula. Raghbah ni dalil. Wa ila rabbika farghab. Okey, kau nak tanya pula, ustaz, selain daripada dalil yang kita baca sekarang ni. Okey, sorry. Saya lompat lagi tajuk. Sorry. Afwan. Reverse balik. Dah faham maksud raghbah? Maksud raghbah pula. Raghbah macam raghbah. Kalau kita tanya apa beza khauf dengan raghbah? Aiza khauf, raghbah ni cemas kan? Khauf maksudnya apa? Takut. Kita bincang pasal takut, betul tak? Takut kepada Allah Azza wa Jalla disertai dengan cinta dan harap. Ar-rahbah sama juga. Hiyal khauf wal faza'. Dia takut dan cemas yang menghasilkan, membuahkan lari daripada perkara yang ditakuti. Kat sini beza khauf dengan rahbah. Menghasilkan perbuatan lari daripada yang ditakuti. Dia lari. Ini sama macam raghbah dengan rajak lah. Okey, raghbah, khauf, rajak, harap. Raghbah tu perbuatan. Talab. Macam juga. Khauf, takut. Jadi khauf tu takut. Raghbah, dia lakukan something untuk lari daripada benda yang dia takut tadi. Dengar kata Ibn Qayyim. Wa amma ar-rahbah. Adapun rahbah, fahiyal im'anu fil harb. Iaitu dia masuk ke dalam apa, dia bersungguh-sungguh lari daripada perkara yang dia benci, takuti. Fahiya diddur raghbah. Dia lawan kepada raghbah tadi. Hiya safarul qalbi fi talabil marghub. Raghbah tadi dia berjalan kepada perkara yang dikehendaki. Rahbah dia berlari daripada perkara yang dibenci. Ar-rahbah dia berjalan kepada perkara yang dikehendaki. Ar-rahbah dia berlari daripada perkara yang dibenci. Dapat tangkap tak? Ha, okey. Sebab itulah kita kata asas kepada semua ibadah raghbah war rahbah. Patut kata Syekh sini kata war raghbah war rahbah la taqumu illa ala saqis sabr. Dia tak akan berlaku melainkan illa ala saqis sabr, dengan sabar. Dia akan menghasilkan ibadah sabar. Dan dia akan bawanya kepada syukur. Dia akan bawa kepadanya supaya menambah iman dia. Dia akan bawa menyebabkan dia takut kepada dosa, lari berdosa. Jadi semua ni sebab raghbah dan rahbah. Kenapa kita datang kelas pagi-pagi Sabtu ni? Sebab rahbah war rahbah. Kenapa yang ustaz yang datang dari jauh datang? Sebab rahbah war rahbah. Contohnya datang pagi-pagi ni, boleh pergi pasar, boleh pergi market. Market. Oh, bukan pasar, market. Pasar salah ni, market. Boleh pergi pasar, boleh pergi bercuti, boleh pergi mandi air terjun, boleh pergi datang juga pagi-pagi Sabtu ni. Dengar, oh, ustaz bebel 3 jam. Apa yang menyebabkan kita lagi 10 minit nak habis, katalah kita satu hari kita terlambat. Terlambat, bukan sekali lambat. Nak solat zuhur. Kata, dah pukul 4. Zuhur, sekarang asal 4-10 minit, kata. Oh, cepat. Cepat. Asal nak habis, asal nak masuk dah, zuhur nak habis. Kita pun cepat. Takut. Cemas tak? Cemas kan? Kita cemas nak cek suara. Cemas, perasaan cemas tu. Cemas, takut solat luar daripada waktu. Itu rahbah lah tu. Lalu kita pun cari tempat wuduk, cari surau, tak dapat juga, tak apalah, kita semain tepi jalan je, belasah je lah. Sebab rahbah. Cuma level rahbah tu bezalah. Orang bertakwa rahbahnya pada awal waktu. Kita ni lemah iman rahbahnya pada hujung waktu. Orang yang beriman, kuat iman ni masa azan tu dah rahbah dah. Dah berpeluh dah, mesti ulama salaf, mesti Ali Zainal Abidin. Cucu Nabi SAW. Kan? Ali bin Hussein bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masa ambil wuduk dia dah peluh-peluh dah habis masa ambil wuduk. Sebab rahbah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Kan? Kita kalau awal tu rasa macam masya-Allah. Ha. Kalau pak awal kan. Hujung baru kita rahbah. Itu kita. Level rahbah pun tak sama. Jadi raghaban wa rahaba. Okey. Khusyuk pula. Masuk khusyuk. Okay, sebelum kita saya jawab dulu, saya tanya khusyuk tak apa? Ha, khusyuk tak apa tuan-tuan? Yang tuan-tuan dengar sebelumnya, khusyuk tak apa? Ha. Concentrate. Itu jawapan yang paling biasa. Mana-mana setakat inilah kita pergi. Bila khusyuk orang akan kata concentrate. Ha. Orang kata khusyuk ni maksudnya concentrate. Ha, tu datanglah kita tu. Mak ai dia ni khusyuk tengok bola tu, nampak tu. Oi. Ha. Ha. Oh, macam tu lah. Khusyuk tengok bola nampak tu. Nak tak faham, faham nampak tu. Kalau kita panggil dia, pak faham, pak, dia tak pandang khusyuknya tengok bola dia nampak tu. Ha. Ini salah guna tuan-tuan, salah faham. Dengar ni, khusyuk dari perkataan khasha'a, yakhsha'u. Khasha'a ni maksudnya tunduk dalam keadaan hina. Bila Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan orang kafir di akhirat kelak, Allah Ta'ala kata apa? Khasha'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Orang kafir itu khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka itu akhirat kelak bila dipanggil berjumpa dengan Allah Ta'ala, mereka akan tunduk pandangan mereka dan tarhaquhum dhillah, akan terkena kepada mereka kehinaan. Jadi khusyuk ni sebenarnya apa dia? Kata para ulama ialah adzul li'azamatillah. Merasa hina diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. وَيَكُونُ فِي الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ. Dan dia berlaku pada hati dan juga anggota badan. wa huwa qaridun minal khudu', dia hampir sama dah dekat dengan khudu'. Ada satu lagi istilah dia panggil khudu', bukan khusyuk. Satu dia panggil apa? Khudu'. Tuan-tuan, kitab Madarij Salikin ni hebat tuan-tuan ni. Tuan-tuan baca kitab Imam Al-Qayyim, dihuraikan dengan detail dia. Khusyuk, khudu', sabar, takut, redha, level-level dia apa semua. Lagi dalam lagi cara dihuraikan tu. Dia tak ada setahiyah, dia bukan atas-atas permukaan. Dia kupas. Sabar tu level sabar, level jihad, setiap maqam ibadah. Lepas tu nama kitab Madarij Salikin fi apa dia? Madarij Salikin, dalam menghuraikan maratib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya dia nak huraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 jilid tuan-tuan dan puan-puan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kalau sebab huraikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta pertolongan. Lagi itulah kita sembah Allah Taala lah. Ha, itu kita. Kita. Ibn Qayyim 4 jilid tuan-tuan. Madarij Salikin. Allahu akbar. Ha, datang mai ahli bid'ah, ha, kata Ibn Qayyim ta'alim lah benda ikham je aku tengok, ha. Lepas tu kalau sebut Ibn Qayyim ni ta'alim, memang rasa mendidih darah ni, ya. Orang Melaka kata bakau darah tu, bakau darah, bakau darah ni, terbakar darah ni, ha. Jadi ia kena punya 4 jilid, nampak ni. Dah ini adalah Syekh, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ni, sebab syarah ni syarah Imam Masjid Nabawi. Sebab Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ni memang dia sejak dari dulu, sejak 15 tahun dulu, 10 tahun dulu, dia memang beri keutamaan kepada matan-matan ni. Ha, bahkan kami juga pernah duduk dalam majlis hafal matan dengan dia. Memang syedid dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim ni untuk hafal matan Nusul Salasah semua kitab-kitab ni. Okey. Okey, patah balik tadi lah. Khusyuk ni ialah rasa hina diri pada hati ataupun pada perbuatan. Cuma dia lebih dekat pada khutbah. Khudu' dia adalah pada perbuatan. Tunduknya anggota badan kita pada perintah Allah, itu kita panggil khudu'. Bila dia ada bersama dengan tunduk dengan hati, maka dia ada khusyuk dan khudu'. Dia ada khusyuk dan khudu'. Dengar apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-khusyuk, khusyuk itu adalah al-khudu' lillah. Khusyuk itu adalah tunduk kepada Allah. Wassukunu wattama'ninatu ilaihi bilqalbi waljawarih. Merasa tenang dan tetap hatinya dan badannya pada Allah, kepadanya. Ha, kat sini datang yang konsentrik tadi tu. Ha, wassukunu, dia ada sukun. Sukun ni apa? Tetap. Wattama'ninah, wattama'ninah apa? Tenang. Sukun waktu tenang habis sama. Sukun waktu ma'ninah ni. Kan Nabi SAW bila musim haji, Nabi kata uskun, uskun. Tenanglah, kat tenanglah. Bila orang semula start tolak-tolak kan, oh masa haji, Nabi kata uskun, uskun. Tenang, tenang. Tama'ninah pula kat mana kita jumpa? Dalam hadis salat, Nabi kata thummarka hatta tatma'inna raqi'a. Itu kita rasa tama'ninah tu. Tuma'ninah, kita terjemahkan tuma'ninah apa dia? Berhenti sekejap tu tak? Sebenarnya tuma'ninah tu maksudnya apa? Kita rasa tenang. Kita rukuk dengan tenang. Sami Allah liman hamidah dengan tenang. Sebab tu Allah kata, ala bidhikrillahi tatma'innu. Tatma'innu, tuma'ninah, itmi'nan. Tiga perkataan yang sama. Jadi, apa tadi? Khusyuk mengikut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Iaitu apa dia? Tunduknya kepada Allah, tunduknya hati dan badan kepada Allah, anggota kepada Allah, dan merasa tenang padanya. Merasa tenang padanya. Tunduk kepada Allah dan tenang padanya, kepadanya. Tenang kepadanya, tenang kepada, melakukan perintahnya dengan hati dan juga anggota badan. Kata Ibn Qayyim, tengah sini, tengok ni. Al-khusyuk mahalluhul qalb. Kata Ibn Qayyim, khusyuk itu tempatnya dalam hati. Dan buahnya terzahir pada anggota badan. dan buahnya terzahir pada anggota badan. Saya ulang sekali, khusyuk itu, ini kata Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, khusyuk itu tempatnya dalam hati, tempatnya di hati, mahalul qalb. Wa thamaratuhu, thamarah, buahnya, alal jawarih wahiyya tazharuhu, dan buahnya terzahir pada anggota badan, terzahir pada anggota badan. Jadi kesimpulannya, khusyuk ni apa? Ha? Merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehinaan yang sangat-sangat hina, lalu menyebabkan dia tunduk pada hadapan Allah, tapi dia rasa tenang dengan dia rasa tunduk pada Allah tu. Jadi kalau kita gabung, ada rahbah, ada rahbah, ada khusyuk. Rasa hina, ada harapan, dan juga ada apa dia? Takut. Tadi kan? Cemas tadi. Hina, apa dia? Harap, cemas tadi, harap dan cemas. Tiga-tiga ni. Tiga ini ialah falakul ibadah. Sebab itulah kata Imam Ahmad rahimahullah, ibadah ini seperti seekor burung. Kepalanya cinta, al-hubb. Kepalanya cinta. Okey, sayapnya adalah takut dan harap. Okey, dengar ni betul-betul. Tadi bila kita sebut ibadah itu ialah setiap perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha, betul tak? Tak tiba ibadah. Okey, itu adalah ibadah dari sisi apa yang kita lakukan. Apa yang kita, maksudnya benda apa yang kita buat yang dianggap ibadah. Tak, apakah benda yang dibuat itu yang dianggap ibadah. Tetapi bagi si pelaku, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan ibadah, apa yang perlu yang ada pada dia? Ha, itu yang kita kata cinta, takut, harap, bersama dengan menghinakan diri pada Allah. Cinta, takut, harap, bersama dengan menghinakan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Ha? Muslim yang sejati. Ha. Ha. Saya ulang sekali lagi. Bila kita katakan tadi, okey, kita kata solat itu ibadah, betul tak? Solat itu ibadah. So apa solat ibadah? Sebab Allah Ta'ala cinta dengan solat. Macam mana kita tahu solat itu ibadah? Sebab Allah Ta'ala cinta. Macam mana kita tahu Allah Ta'ala cinta? Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Betul tak? Fasalli li rabbika wanhar. Itu dalil solat yang paling senang. Kalau tak ingat, aqimus solah. Ha, inna atainaka al-kautsar fasalli. Maka jadi kalau solat untuk Tuhanmu. Ha, takkan tak hafal lagi dalil tu juga. Ahli sunnah sekian. Fasalli li rabbika wanhar. Maka jadi kalau solat untuk Tuhanmu. Jadi kalau solat, maka ada perintah tak? Okey, solat tu ibadah. Jadi solat tu cukup tak kriteria ibadah yang kita sebutkan? Okey. Tapi bila si pelaku pula, kita pula, bila kita sedang melakukan solat, apa yang kita perlu hadir supaya benda perbuatan kita tu ibadah? Faham tak? Benda tu dah ibadah dah. Perbuatan kita pula yang untuk memvalidkan supaya benda tu ibadah. Apa dia? Cinta, penghinakan diri pada Allah, bersama dengan takut dan harap. Bersama dengan takut dan harap. Menghinakan diri pada Allah bersama dengan cinta dan takut serta harap pada Allah Subhanahu wa Taala. Yang inilah yang kata al-Imam Ibn Qayyim dalam Nuniyah. Ini Nuniyah pula. Ini satu kitab namanya Nuniyah Ibn Qayyim. Dia kumpulkan syair, ada 2000 bait syair, semuanya hujung ni berakhir dengan huruf nun. Dia cerita pasal akidah daripada awal tauhid rububiyah tu sampailah bab neraka. Rukun iman yang 6 tu. So, bab sahabat, bab ini, bab syirik, bab bid'ah, bab semua, that semuanya berakhir dengan huruf nun. Dia kata wa ibadatur rahman, dan beribadah kepada ar-rahman itu, huwa ghayatu hubbihi ma'a ghayatu dhullihi huma qutbani. Ibadah kepada Allah si ar-rahman, Allah Ta'ala ar-rahman itu ialah ghayatu hubbihi, huwa ghayatu hubbihi, iaitu kemuncak kecintaan kepada Allah dan kemuncak kehinaan diri pada dia. Huma qutbani wa alaihima daral falaqil ibadah, dan ke atas dua kutub ini, dua kutub ini, iaitu kutub apa? Cinta dan menghinakan diri pada Allah. Ini dia kata khusyuklah, betul tak? Ini pada Allah Taala itu daral falaqil ubudiyah, berputarlah falak perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tahu falak? Orbit. Orbit ibadah itu berputar pada cinta dan penghinaan diri pada Allah SWT. Jadi bila kita solat, sekejap kita solat zuhur, apa yang kita kena ada dalam hati kita? Cinta. Iaitu ya Allah, aku buat dengan penuh kecintaan padamu ya Allah solat ni. Sebabkan solat inilah aku hapuskan dosa-dosaku ya Allah. Sebabkan solat inilah aku boleh masuk syurga-Mu ya Allah. Dengan sebab solat inilah nanti aku akan dimudah hisab akhirat kelak. Sebab solat inilah ya Allah yang bezakan aku dengan orang kafir. Dengan sebab solat inilah aku ni dinaikkan darjat. Dengan solat inilah terhapus dosa aku. Sebab solat ini, maksud solat ni menjawabkan aku jauh pada muka. Solat ni. Jadi diingatkan semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikannya pada solat tersebut. Jadi dia buat dengan penuh rasa cinta tak? Penuh rasa cinta. Pada masa sama dia penuh rasa zul, penuh rasa hina. Aku buat dengan penuh rasa hina padamu ya Allah. Aku hamba-Mu yang hina, yang jahil, yang tak khusyuk, yang selalu mengabaikan ibadah aku kepada padamu, yang selalu langgar perintah-Mu, tapi Engkau tarik juga aku pergi solat ya Allah. Jadi masa tu dia zahirkan apa? Azul, kehinaan. Kita ni bila kita rasa hina dengan somebody, pada seseorang, bila? Bila dia bagi kita satu, bila dia bagi kita, betul tak? Maksud tu orang kata, bos, baik bos, betul tak? Ha, betul tak? Orang kan? Apa bos cakap, saya ikut je bos. Sebab dia bagi gaji kita. Betul tak? Yang kedua, rasa hina lagi pula, lepas dia dah bagi kita, kita tak buat apa yang dia nak. Kita tak sempurnakan dengan jawab itu, segan aku dengan dia ni. Yang ketiga, bila kita tahu kita kurang memberi, membalas balik jasa dia. Saya contoh mudah je tuan-tuan dan puan. Satu hari katakanlah kita pergi rumah satu orang hamba Allah. Kan saya pergi rumah Nir. Ni bila saya pergi rumah dia bagi nasi ayam, bagi sup, bagi tom yam, bagi popiah basah tu, bagi nasi lemak, bagi apa semua, penuh atas meja makanan. Dia sambut pula, "Assalamualaikum ustaz." "Mari ustaz," dia tarik tangan, apa semua. Contoh. Saya pun, Masya Allah. Kita makan, ya Allah, hebat. So, Nir pula datang rumah saya kat KL. Saya masa tengah sibuk, entah apa benda tak. Ustaz, dah sampai. Allah mak, terlupa Nir datang hari ni. Rumah ada biskut kering je. Dengan T.O. Macam nak buat ni? Terpaksa lah kita pun ambil lah apa yang ada. Bagi nasi lemak sejuk kat orang tu, apa semua, beli kat kedai tepi jalan nasi lemak yang harga sikit setengah tu. Ni makan. Apa perasaan kita? Segan lah. Itu dengan orang yang tak ada kena-mengena kita. Allah SWT bagi makan, minum, rezeki, hidayah, petunjuk, pernafasan apa semua. Kemudian bila kita datang padanya, kita solat tu, kita tidak sempurna. Sebab tu kata para ulama, disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, disebut asyukru, syukur itu datang bila kita memandang ala'uhu, kita memandang kepada nikmat-nikmatnya, dan kita memandang taksiruna, kekurangan kita dalam menyempurnakan, membalas balik ke apa yang telah diberikan. Itu datangnya al-haya, malu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kata Ibn Qayyim tadi apa dia? Dua falak ibadah itu apa dia? Cinta dan penghinaan diri pada Allah Subhanahu wa Taala, yang padanya bersamanya ada harap dan takut, harap dan cemas, raghbah dan rahabah. Lepas tu para ulama kata, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Orang tak nak sebut tiga-tiga. Lepas tu tiga-tiga ni dia kena datang sekali baru cantik. Ar-raghbah war-rahbah wal wal khushu'. Okey. Menyempurnakan wuduk tu, itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kan selalu dia kita diajar banyak untuk mencapai khusyuk. Ya betul. Antara perkara yang menyebabkan kita khusyuk ialah bila kita sempurnakan rukun. Macam mana orang tu, contoh mudah aja kita kata macam ni. Kalaulah saya kata satu hari Sultan Kedah nak mai kuliah kita kat sini. Pagi ni dia kata, "Ustaz, Sultan Kedah nak join kuliah kita pagi ni." Macam perasaan kita? Ni ada kelang kabut tak? Mesti kelang kabut punya. Oh, dah aku bersihkan semua ni. Tembak semua angin semua ni. Dia hias tembak angin. Wah, semua ni semua. Lap-lap semua ni. Saya pula sebagai ustaz dalam kelabah ni. Nak prepare. Ui, jangan silap cakap. Ulang kaji, hafal dalil apa semua. Cari buat kajian. Takut, takut. Dia punya ulang kaji tu lain macam tu. Pakai pula jubah macam ni smart-smart, tak boleh pakai cincin-cincin, datang on time, setengah jam dah sampai dah. Betul tak? Sebab apa? Ta'ziman lah, kerana kita mengagungkan dia. Maksudnya apa? Makin kita agungkan, makin kita sempurnakan tak rukunnya, makin kita sempurnakan rukunnya. Lepas tu Nabi kata lah hadis sahih, hadis riwayat Uthman dan kitab Sunan dan kitab Sahih Muslim. Nanti idza hadaratis salah, bila datangnya waktu salat, fatawadda', maka seorang hamba itu berwuduk dan dia menyempurnakan ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha, dia sempurnakan rukunnya, rukuknya dan khusyuknya, maka dia hapuskan dosa-dosa yang lalu. Jadi sahih, maka dia tak bertentangan. Anak-anak anak bermain sujud nama dan itu, jadi perkara sebenarnya bagaimana dengan khusyuk yang kalau kita jadi pada kita. Oh naam, kalau kata ustaz, anak kita panjat belakang kita, macam mana kita khusyuk? Kita khusyuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, khusyuk kita pada Allah Azza wa Jalla, kita teruskan solat tadi. Waktu kita minta tengah solat, walaupun anak terpanjat pada kita, kita kata, anak comel, Allah Allah, kita tak minta. Kita kan jadi meneruskan solat itu tanda kita khusyuk. Perbuatan Nabi terus sujud itu tanda dia khusyuk, walaupun anak terpanjat belakang dia. Tapi khusyuk Nabi itu datangnya bersama juga rahmah kepada makhluk yang lain. Maksudnya bersifat khusyuk dan bersifat rahmat pada makhluk yang lain itu tidak saling bertentangan. Sebab tu jangan dia khusyuk macam ahli sufi punya khusyuk. Ahli sufi punya khusyuk konon-kononnya kan macam terputus langsung dengan dunia. Nabi SAW ialah sayyidul khashi'in, penghulu segala orang yang khusyuk. Tapi bila dengar orang menangis, dia ringkaskan solat. Nabi tu sayyidul khadi'in, penghulu sekalian orang yang tunduk pada Allah Ta'ala. Bila semahyang, solat sunat tawaf, dia solat sunat tawaf dengan solat yang ringkas. Sebab dia tahu ramai lagi orang nak buat solat sunat tawaf, bukan dia seorang nak semahyang kat spot tu belakang makam Ibrahim. Sebab tu Nabi solat sunat yang ringkas. Betul tak? Nabi itu penghulu sekalian orang yang cinta kepada Allah, muhibbin, orang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tapi bila ada orang, Nabi kata bila ada orang lalu, kita tahan. Nabi ialah penghuluskan orang yang khusyuk. Tapi Nabi tak kasih bila solat depan kita ada gambar. Nabi terganggu dengan gambar tersebut. Dia kata, "Ya Aisyah, amiti anni itu balingkan pada aku kain ini. Ha. Sesungguhnya dia telah telah menyebabkan aku punya solat terganggu. Maksud Nabi SAW, orang penghulu sekalian khusyuk, ada gambar terganggu. Kita relax je semayang. Ha, depan TV. Ha. Tengah final bola sepak tu, penalti. Main subuh. Oi, janganlah. Ha. Gol kita. Ajak untuk time ni pula ada gol. Ha. Aku tak solat tadi tak gol. Walekat kan masa tambahan kan biasanya dah waktu subuh, betul tak? Ha. Walekat biasanya masa tambahan time subuh, azan subuh tu waktu tambahan penalti. Wajak betul kita tu. Ha. Ha, itu tengah sampai subuh tu tengah macam ah gol. Allah. Aduh. Siapalah yang gol ni? Subhanallah. Subhanallah. Maksudnya kita kena asing kan. Maksudnya Nabi akan say lokasi. Jadi tak bertentangan bersifat khusyuk dengan bersifat rahmah dengan dengan makhluk. Banyak lagi Nabi SAW tengah solat. Masa Nabi hantar, masa perang Uhud, Nabi hantar seorang sahabat, Mu'az ke atau Anas ke, tak silap saya, untuk pergi tengok. Masa Nabi kata, siapa nak pergi tengok ni? Semua takut, sahabat takut nak pergi tengok orang musyrikin. Masa perang Khandaq, bukan perang Uhud, perang Khandaq, 10,000 kat luar sana. Tapi nampak senyap mereka ni. Nabi kata, boleh tak seorang pergi tengok? Tak ada siapa nak berani tengok. Nampak tak? Siapa tengok, dia akan bersama aku akhirat kelak. Tak ada siapa juga ke depan. Sebab takut sangat masa tu. Baca kisah sirah ni. Nabi kata, Mu'az pergi. Mu'az atau Anas? Tak salah saya. Salah seorang lah. Anas tu Mu'az. Rasanya Mu'az. Tak salah. Satu seorang tu Anas tu. Dia kata, aku pun terpaksa Nabi dah pilih aku, aku pergi. Dia sebut tu. Sebab Nabi dah pilih aku, aku tak ada pilihan. Dan aku terpaksa pergi. Masa dia pergi tu, Nabi tengah solat. Kejap-kejap Nabi tengok lorong. Lorong yang dikeluar tadi. Kejap-kejap Nabi tengok. Kejap Nabi tengok. Kejap Nabi tengok. Nak tengok selamat ke tak dia. Nabi penguluskan orang khusyuk tak? Penguluskan orang yang khusyuk. Tapi tidak menghalang dia untuk melakukan perkara tersebut. Sebab khusyuk tadi apa dia? Ibaratul qalbiyah. Pasal tunduk dan hina dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga kalau kita salat tiba anak kita, kita letak tepi. Kalau anak kita nak masuk dalam toilet, kita pun oh rasa nak tangkap dia. Boleh tak, tak tidak menjejaskan khusyuk. Tidak menjejaskan maksud khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Okey. Kemudian apa fadilat kita kata sebut tadi kan? Apakah dalil-dalil lain yang Allah Taala sebut berkenaan dengan rahbah ini? Rahbah ini hanya milik Allah. Rahbah dan khusyuk ini. Iaitu kita kata dalam Al-Quran dengan hadis banyak. Kita sebut tadi. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Patutnya ayat tu farghab ila rabbik. Maka berharaplah hanya pada Tuhanmu. Tapi Allah Ta'ala kata wa ila rabbika farghab. Jadi terjemahan ni apa? Dan hanya kepada Tuhan kamu lah kamu berharap. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala cerita bab bagi, orang boleh bagi. Tapi bila bab berharap hanya kepada Allah. Cuba buka ayat ni. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu. Tak buka ayat. Ini berkenaan dengan orang yang bagi ke pembahagian harta rampasan perang ataupun pembahagian zakat. Surah At-Taubah ayat 58. Ingat tak kisah seorang lelaki nama Zul Khuwaisirah yang khawarij tu? Kan? Ingat tak? Bila Nabi bahagikan harta rampasan perang, Nabi bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih. Lepas datangnya si khawarij ni tak berhati kan? Dia cela Nabi. Ini ayat dia. Kata Allah Ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. Ada di antara mereka yang mencela engkau, wahai Muhammad, pada pembahagian harta rampasan perang atau harta zakat, fi salaqat, fa in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi daripadanya, mereka redha. wa illam yu'tau minha idza hum yasqutun. Kalau mereka tak diberi, mereka pun marah. Ini macam nilah ahli politik, dia tak politik macam nilah. Ha, bila tak dapat, tak menang, tak dapat jawatan, marah. Oh, kenapa saya? Saya keluar dari parti ni. Oh, buat ni ngamuk. Oh. Kalau dapat jawatan, oh sayang. Oh, masya-Allah, dia pemimpin yang baik apa semua. Nah, sebiji macam ni ayat ni. Ha, kita buat satu kuliah khas celaan-celaan Allah ke atas ahli politik yang boleh buat tajuk macam tu. Ha. Betul. Boleh. Boleh. Ha, cuba. Kita semua sumpul dalil. Nabi kata Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Makhila, Ta'isa Wantakas Iza Syika Falantukish. Kan? Betul? Selaka hamba dinar, selaka hamba dirham, selaka hamba pakaian. Bila dia beri, dia suka. Bila tak dia beri, dia marah. Ta'isa Wantakas. Semoga terbaliklah dia, kata Nabi SAW. Iza Syika Falantukish. Kau tercocok dengan duri, jangan cabut duri tu. Biar tercocok kat dia. Ha. Ha? Banyak lagi ayat macam ni, sangat banyak. Naam. Tapi tu simpan kat lain lah. Kan jadi panas nanti kan. Ha, okay. Tersimpan kat sini dulu. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat. Ada orang yang celak engkau wahai Muhammad pada pemberian harta dalam masa perang. Sebab tu kita jangan jadi sifat jadi tentara makmumullah. Allahu Akbar. Ha? Ha, bila ada duit, oh seronok. Bila tak lagi, tak nak buat kerja dakwah lah. Dakwah ni sebab dapat duit. Siap kerja dakwah, kita dakwah, dakwah dalam niaga, saya dakwah dalam niaga. Tak dapat jual kitab dia. Lagi. Ha, nak meniaga kitab kan, nak buat, nak buat dakwah. Kan? Dia tolong dakwah kalau dia ada keuntungan hasil. Dia boleh meniaga, tak kisah nak meniaga apa pun. Biasanya orang dakwah ni meniaga kitab lah. Atau meniaga umrah, itu je. Ustaz ni dua meniaga. Atau meniaga madu, tiga. Tak mahal lah tu. Bukan apa, kadang-kadang gaduh pasal sebab ni. Subhanallah. Tak datang kuliah sini sebab apa? Oh, dia ni dah kontrol buku kat sini. Dia tak kasi masuk. Malah pergi. La haula wala quwwata illa billah. Cerita lain. Okay. Yang saya nak ayat lepas tu. Oh, lagi tajuk. Jangan lagi tajuk. Fokus. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Dengar betul ayat tu. Kalaulah mereka redha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Okey, sekarang ni siapa yang bagi? Allah dan Rasulnya. Maksudnya, boleh tak kalau kita kata siapa yang bagi awak gaji ni? Buat saya. Syirik tak? Tak. Siapa bagi awak iPad ni? Adalah jemaah bagi saya iPad ni. Weh, syirik ustaz ni. Allah yang bagi. Tak. Tak. Nampak tak? Nabi kata Allah dan Rasulnya. Cuma jangan bila dapat iPad ni kata, oh tak ada dia, tak ada lah iPad. Ha, jangan pula. Tapi nak kata dia iPad ni, dia yang bagi. Ya Allah, terima kasih lah. Tak ada dia, tak ada saya iPad ni. Ha, tak boleh juga. Jangan melampau macam tu. Ha, lepas Allah Ta'ala, Alhamdulillah dapat lah saya iPad ni. Lepas Allah Ta'ala, lepas tu ba'dallah Ta'ala. Selalu kita adabkan diri kita. Contoh kata, sebagai contoh eh, tapi ni nanti belagak pula ni. Ya? Tak ada ni, tak ada lah kelas kita kat sini. Hanya macam tu. Lepas Allah Ta'ala, ni lah banyak bantu dakwah kita. Ha, contohnya. Ha, contohnya. Ha? Ha, ba'dallah. Sebut ba'dallah. Ba'dallah. Lepas Allah Ta'ala. Lepas Allah Ta'ala. Ha, kita adabkan diri kita sebut macam tu. Ba'dallah. Lepas Allah Ta'ala. Okey. Nampak tak? Dalam bahagian, kalaulah mereka redha dengan apa yang Allah dan Rasulnya bagi, beri. Nampak tak? Allah Ta'ala menisbahkan perbuatan memberi itu pada dirinya dan juga pada Rasulullah. Maksudnya, boleh kita kata siapa yang bagi ini? Fulan, fulan, fulan. Tetapi, sambung. Wa qalu hasbunallah. Cukuplah bagi kami Allah. Okey, dalam bab kecukupan tak boleh hasbunallahu wa rasuluh. Nampak tak? Wa qalu hasbunallah. Bab kecukupan tak boleh sebut hasbunallahu wa rasuluh. Bahkan syirik, siapa kata hasbunallahu wa rasuluh? Lepas tu dalam syair-syair, golongan kuburiyun, dia sebut ya Rasulullah anta hasbuk, anta hasbi, engkau lah kecukupan bagiku ya Rasulullah. Syirik tentara makmumullah. Pada lafaz daripada syirik. Kalau mereka tak maksudkan macam lafaz tu sendiri dah dah syirik pada Allah. Nampak? Dalam bab kecukupan, hasbunallah. Kemudian sekali lagi Allah Ta'ala sebut, sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan memberi daripada pemberiannya dan Rasulnya pun akan beri. Nampak sekali lagi? Dalam bab beri, sekali lagi Allah Ta'ala sebut, Allah dan Rasulnya beri. Tetapi, inna ilallahi raghibun. Tapi kami hanya berharap pada Allah. Nah, bila Allah Ta'ala mengkhususkan berharap pada Allah, maksudnya berharap tu ialah ibadah. Okey, sekarang bila kita kata berharap pada Allah itu ibadah, habis itu ustaz, tak boleh kita berharap pada manusia ke ustaz? Yes. Dhabit ni kaedah lah. Cuma kaedah tu lagi luas. Kaedah tu boleh kita apply pada semua masalah. Dhabit ni hanya settle masalah saja. Jadi dhabit, dia faham maksud istilah dhabit eh? Apa bisa dhabit dengan kaedah? Kaedah kita boleh apply to all circumstances, orang putih kata. Wa amma dhabit, dhabit itu ialah pada masalah ni. Satu kaedah dalam masalah ini. Ya, dhabit dalam masalah ini adalah kalau dia berharap pada makhluk, pada perkara yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang mampu, maka dia syirik. Ataupun kita buat satu ayat yang lebih mudah, penyimpangan dalam masalah rahbah dan rahbah. Nombor satu, okay. Bagaimana penyimpangan, bentuk penyimpangan dalam masalah raghbah, pengharapan pada makhluk. Tengok sini. Pertama, syirik. Mereka syirik dalam raghbah. Okay. Dan syirik dalam raghbah ini boleh berlaku disebabkan empat keadaan. Dia faham kan? Tajuk dia apa ya? Penyimpangan dalam raghbah. Penyimpangan yang pertama, syirik dalam raghbah. Di dalam tajuk yang pertama, syirik dalam raghbah ni ada empat keadaan yang mereka jadi syirik dalam raghbah. Yang pertama, raghbah berharap pada makhluk yang dah mati. Janganlah mati. Yang kedua, raghbah pada perkara, pada makhluk, raghbah kepada makhluk pada perkara yang khusus milik Allah Ta'ala, dalam perkara yang hanya khusus milik Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Faham tak? Kita berharap pada makhluk tu, wahai ya Rasulullah, masukkan kami ke dalam syurga ya Rasulullah. Itu tak boleh. Itu hak milik mutlak Allah. Itu hak milik mutlak Allah Ta'ala. Nabi dah declare awal-awal lah. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Muhammad, kullan yujirani minallahi ahad, tak ada siapa boleh pertahankan aku di akhirat kelak, selamatkan aku akhirat kelak. Maka Nabi kata tak ada siapa yang dapat menyelamatkan aku akhirat kelak, walan ajida min dunihi multahada, dan tak ada tempat aku nak minta lindung melainkan hanya kepada Allah. Tiba-tiba datang puak-puak sufi, puak-puak kuburiyun, ya Rasulullah, masukkan kami dalam syurga. Syiah kata apa? Tak ada seorang pun yang dapat masuk ke syurga melainkan kena melalui Ali dulu. Kalau Ali tengok kata boleh masuk syurga, baru Ali boleh masuk syurga. Ini sebut dengan jelas oleh salah satu dia punya ayat tu, syaitan dia. Allah musta'an. Nah. Ini juga Nabi SAW dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Ya ma'asyara Quraish. Bila turunnya ayat Quran, wa andir asyiratakal akrabin. Bila peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Nabi panggil keluarganya semua dekat. Dekat Bukit Safa. Nabi kata, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum fa inni la uni anki ankum minallahi syai'a. Wahai Quraisy, selamatkan diri kamu, sebenarnya aku tak boleh bantu kamu akhirat kelak. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kamu, sebenarnya aku tak boleh bantu kamu akhirat kelak. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, pakcikku Abdul Muttalib, selamatkan diri engkau, sebenarnya aku tak boleh bantu kau akhirat kelak. Ya Safiyyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyyah, pak makcikku, selamatkan diri kamu, sebenarnya aku tak akan selamatkan kau. Ya Fatimah, ya Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ishtari nafsiki, salini mimma syi'ti, kau mintalah aku harta aku, apa-apa yang kamu nak, yang aku mampu bagi aku bagi, tetapi selamatkan diri kau, sebenarnya aku tak akan bantu, dapat bantu kau di akhirat kelak. Jadi ini perkara yang khusus milik Allah Taala, perkara yang khusus milik Allah Taala, jangan berharap pada makhluk, kesihatan, keselamatan, kesembuhan, rezeki. Kita boleh harap dia bagi duit, tapi rezeki bukan dia bagi. Sebab bagi duit tadi, lalu dah ayat tadi, surah At-Taubah tadi, ayat 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 58, 59, 59, 58, 59, 59, 58, 59, 59, 58, 59, 59, 59, 58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, iaitu berharap pada makhluk yang tidak hadir, yang tak hadir. Dia mampu, dia cukup syarat tadi, dia hidup, dia mampu, tapi tak hadir. Allahu Akbar. Macam mana pula tu, Pak Haji? Okay, Haji kat Sungai Petani. Okey. Saya kat KL. Kan? Satu hari kita Haji rosak kat tepi highway ni. On the way daripada Penang KL, mau balik dengan kuliah. Kita rosak tepi, Haji kata, "Ustaz Yunus bantulah, Ustaz Yunus. Ustaz Yunus bantulah, Ustaz Yunus. Ustaz Yunus bantulah, Ustaz Yunus. Bantulah, Ustaz Yunus." Dengan intiqad saya boleh bantu. Saya hidup tak? Cukup tak syarat pertama? Yang kedua, apa dia? Tolak kereta. Manusia boleh. Tukar khusus, manusia boleh tolak kereta tak? Tapi, saya hadir tak kat situ? Tak hadir. Jadi, intiqad dia, kalaulah saya boleh bantu dia daripada KL ni, dengan power saya, maka itu syirik juga. Tengok tak video baru ni, video Arqam. Dengan berkat CD Abuya, maka perjalanan kami ke Australia begitu aman sekali. Tengok video tu kan? Ha, Mamat budak kecil tu, budak muda tu. Dengan berkat karamah CD Abuya, maka bila kami lalu immigration, lancar je pula nak immigration. La haula wala. Masa tu Abuya hidup lagi, masa video tu. Video tu dah lama dah. Alasan dia kata apa? Tu yang dia buat nasyid tu. Kalau sabun pun ada khasiat, takkanlah Abuya tak ada khasiat. Nah, apa benda lah Abuya dengan sabun? Nak dengar nasyid lagu tu? Nak dengar? Saya nak tengok video tu. Jika sabun ada khasiat, takkanlah Abuya tak ada khasiat. La haula wala quwwata. Bodoh tak? Sufahak. Kata, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ. Tak ada yang berpaling daripada jalan Nabi Ibrahim, jalan Tauhid ni, melainkan dia telah memperbodohkan diri. Tepat kata Quran, إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ. Yang keempat, iaitu ada ta'alluq qalb, ada pergantungan hati pada makhluk. Ha, pergantungan hati pada makhluk. Ha, doktor ni lah, habis doktor aku ni. Doktor ni kalau tak ada, matilah aku. Walaupun memang doktor tu yang operate dia. Ha, kan? Yang ni Allah Ta'ala sebut. Nanti dalam kitab Tauhid ada huraian dia. Alamak, apa ayat dia? Subhanallah, apa ayat dia? Fakafarat bi'an'umillah. Fakafarat bi'an'umillah. Okey. Tengok ayat 112 surah An-Nahl. Nampak tak ke? Cuba dah. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Nampak surah An-Nahl 112. An-Nahli lebah. Oh tak. Saya sebut apa tadi? Betul kan? Ke saya silap sebut? Betul kan? Ha. Ha, penyucian an'am. Fa kafarat bi an'amillah. Oh, dah nak kena, dah kena makan dah tu. Dah nak kena. Tak usah cakap. Tak usah cakap macam kereta. Dah. Cuba dah. Okey. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Allah Ta'ala telah memberikan contoh mathalan qaryah, kampung yang aman, mutma'innah, tenang, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datangnya rezeki daripada semua tempat. Macam Malaysia lah, datang rezeki daripada laut, daripada bumi, daripada laut semua. Fakafarat bi'an'umillah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah ni ada banyak ulama tafsirkan. Antara tafsir ni mereka syirik. Antara salah satu tafsir, fakafarat bi'an'umillah, bila mereka dapat rezeki, mereka kata ini daripada usaha kita, ini daripada perbuatan kita. Itu maksudnya. Antara tafsir ayat fakafarat bi'an'umillah dan kitab Tauhid disebut, iaitu kata Ibn Abbas, dia kata nikmat ni kerana usaha kami, kerana perbuatan kami. Lepas tu dalam kitab Tauhid ada satu bab, bab gulu dalam menisbahkan nikmat pada makhluk. Kita boleh terima kasih, perlu orang boleh terima kasih lah, tapi gulu tanpa ini lah takkan makan lah, tanpa kerajaan ni kita tak makan tuan-tuan. Tanpa kerajaan ni habislah pencing kita, matilah kita orang Melayu. Akan tak ada kerajaan ini, parti ini sahaja yang boleh pertahankan orang Melayu. Kalau tak ada, habis orang Melayu, hancur dalam bumi. Ini bahaya. Fakafarat bi anumillah. Minta maaf saya sebut, no? Ini bukan tak, bukan nak kutuk mana-mana parti, tapi ini saya cakap umum. Jangan fakafarat bi anumillah. Bila kalah, ini Ustaz Ali sebut, kata bila kalah, kata tu lah disebabkan parti ni kalah, habis kita. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Apa jadi lepas tu? Fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah Ta'ala kenakan mereka libasal ju', kelaparan. Nampak tak? Lupa nak nisbahkan nikmat kepada Allah, lapar, ha, kena tak cukup makan, harga minyak makin naik. Lupa nak nisbahkan nikmat pada Allah. Fa adzaqahullah libasal ju' wal khauf, ila ketakutan. Musuh menguasai kita, wal khauf. Takut tak? Sekarang takut tak kita orang Melayu? Takut. Khauf. Waktu masa kita ada dulu, kita tak kita fakafarat bi'an umillah. Jadi kufur dengan nikmat Allah ni banyaklah. Antaranya tak gunakan syirik. Yang kedua, tak gunakan nikmat itu pada ketaatan. Yang ketiga, tidak menisbahkan nikmat itu pada Allah SWT. Yang keempat, ghulu dalam menisbahkan nikmat itu kepada makhluk. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dah. Jadi patah balik tajuk kita, raghbah tadi. Jadi raghbah yang syirik tu apa dia? Jadi itulah yang empat tadi. Okey. Penyimpangan yang kedua, penyimpangan pertama syirik tadi, itu penyimpangan golongan musyrikun. Penyimpangan golongan kedua dengan raghbah pula, iaitu mereka, raghbah mereka tidak datang dengan amal. Rajak mereka, harapan mereka hanya harapan semata, tamanni. Hanya pengharapan semata-mata. Jadi itu sebenarnya bukan raghbah. Sebab raghbah tadi talab, betul tak? Kita sebut tadi. Raghbah itu perbuatan tadi. Jadi mereka, rajak mereka itu, pengharapan mereka itu hanya pada tamanni, angan-angan sahaja. Yang penyimpangan yang ketiga, rajak mereka tidak disertai dengan khauf. Pengharapan mereka tidak disertai dengan khauf. Maksudnya raghbah tanpa rahbah tak boleh. Dengan khauf, takut. Jadi apa pula penyimpangan? Pertama syirik tadi, yang kedua harapan semata-mata, yang ketiga okay, yang keempat harapan mereka hanya pada, terhenti pada urusan dunia. Berharap pada Allah tapi berharap hanya pada bab dunia. Wa minhum man yaqulu rabbana, buka surah Al-Baqarah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Kita sebut buka surah Al-Baqarah ayat 200. Yang ni orang yang doanya, perharapannya hanya mak dunia. Ya Allah bagi aku rezeki murah. Ya Allah, dia harap juga ke Allah. Betul, dia harap ke Allah. Tapi dia harap dia berhentikan masalah dunia. Nak kaya. Sebab apa semain duha ni? Kita ahli motivasi kata semain duha ni kaya. Kita kena pegang kepada semain duha ni. Jangan tinggalkan tuan-tuan. Kita kaya, awak kaya, sama-sama kaya. Semain duha jangan tinggal tuan-tuan. Ahli motivasi kadang-kadang. Sebab apa? Duha ni pintu pembuka rezeki. Semain duha dia pergi sungguh-sungguh. Semain wajib tak pergi. Astaghfirullahaladzim. Tengok ayat ni. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Bila kamu telah selesaikan manasik haji kamu, maka kamu ingatlah Allah. Fadhkurullah ka dhikrikum aba'akum, macam kamu ingat bapak kamu. Au ashadda dhikra, atau lebih kuat lagi bila kamu ingat bapak kamu. Kita selalu ingat bapak kita, ingat Allah lebih daripada tu lagi. Lepas tu Allah sebut, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, wahai Tuhan kami, berilah kami في الدنيا kebaikan. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ, tapi akhirat taklah apa. Sebab apa? Dia hanya minta. Ini maksudnya segala ibadah dia tertumpu hanya untuk nak dapat dunia. Macam orang kafir lah. Sebab apa semayang? Oh, aku tak semayang, tak ada kaya. Oh, betul. Kita semayang sebab Tuhan kasih kita kaya. Tak ada ong. Jadi semayang sebab nak kaya. Lepas tu Allah kata, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kan? Dan antara mereka yang kata rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami daripada azab neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, bagi mereka itulah bahagian apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'un hisab, dan Allah begitu cepat hisab dia. Dah selesai. Dan kalau kita tengok kitab-kitab sufi penuh dengan ar-raghbah war-rahbah, raghbah dan rahbah pada tok-tok guru mereka. Lepas tu kata, disebut dalam kitab Taisir Azizil Hamid berkenaan dengan orang musyrikin, bila orang musyrikin zaman dia yang penyembah kuburiyun, bila disuruh bersumpah dengan nama Allah, bila mereka buat salah kan, mereka tipu, mereka sumpah nama Allah, boleh sumpah nama Allah, bila kata sumpah dengan nama syekh, tak berani. Maaf. yang saya cerita kan berkenaan dengan kisah Syekh Salamun Yazid, cerita tu berkenaan satu syekh lalu kat kubur tu, lalu kat kubur tu penjaga kubur tu minta, kan, minta duit ke apa dekat penjaga kubur tu. Syekh kata jangan bagi. Lalu penjaga driver teksi tu teruskan perjalanan dan kata apa, salim salim salim salim, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Syekh kata kenapa minta selamat kami? Kata, dia kata wahai syekh, sebabkan kau tak nak bagi tadi, aku takut nanti aku ditimpa dengan kemurkaan. Termasuk dalam juga tulah raja. Ha, kena tulah, kena tulah. Oh, itu bahaya tu. Syirik. Na'udzubillah min dhalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hari dapat raghbah dengan rahbahnya. Jadilah. Okay? Satu hari, satu. Okay? Subhanakallah. La ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.